Di Uhud itu adalah peperangan kedua yang dijalani dia oleh Rasulullah dengan para sahabat setelah Perang Badar. Di Uhud meninggal 70 orang sahabat-sahabat Nabi terbaik. Di antaranya adalah paman kandung beliau yang paling kuat membela Nabi Muhammad dan dakwah, yaitu Sayyidina Hamzah. Ya. Perang Uhud terjadi akibat balas dendamnya kafirin Quraisy yang kalah telak dalam Perang Badar. Mereka bersumpah karena dalam Perang Badar Abu Jahal dan Abu Lahab mati. Mereka bersumpah akan membalaskan kekalahan mereka yang sangat memalukan. Padahal waktu Perang Badar jumlah mereka seribuan orang, pasukan lengkap dengan persenjataan lengkap, dan itu memang betul-betul pasukan perang. Sementara sahabat-sahabat Nabi jumlahnya hanya 310 orang bersama Rasulullah, tanpa peralatan perang, tanpa persiapan perang. Tapi mereka menang telak, dan ini memalukan wajah Arab, ya. Bagi mereka ini peperangan yang sangat memalukan sejarah. Sehingga Hindun pun bersumpah akan membalas kematian suaminya dengan cara membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya mereka menghimbau dan menghasung seluruh orang-orang kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab untuk menghabisi agama baru dan pembawa agama, yaitu Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Dan sepakatlah sejumlah lebih 10 ribuan orang dikumpulkan oleh kafirin Quraisy untuk mengepung Madinah. Berita ini dengan cepat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun segera mengajak musyawarah seluruh sahabat-sahabat yang ada, Muhajirin dan Ansar, bagaimana pandangan pendapat mereka. Orang-orang Yahudi bersyukur. Mereka bilang, inilah saatnya Muhammad habis. Inilah saatnya orang-orang yang bersama Muhammad habis. Karena bagi Yahudi tidak punya salah dan jalan untuk menghabisi Nabi Muhammad. Mereka berharap serangan berikut ini akan menghabisi Nabi Muhammad. Lalu dalam perundingan, Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana menurut kalian? Kita tunggu mereka dalam kota Madinah dan kita perang di Madinah, atau kita song-song mereka di luar kota Madinah? Apa kata sebagian mereka? Mengatakan, di dalam Madinah ya Rasulullah, mati-matian kita di sini dengan mereka sambil menjaga rumah-rumah dan keluarga kita. Sebagian besar yang lain mengatakan, di luar saja ya Rasul, jadi kita aman. Kalau peperangan dalam kota, hancur nanti kota kita, hancur rumah kita dan sebagainya. Akhirnya disepakatilah peperangan itu dengan disongsong kafirin Quraisy gabungan disongsong di luar kota Madinah. Jadi Uhud itu persisnya di luar kota Madinah, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, 1000 orang berangkat. Di perjalanan menuju ke luar kota Madinah, 300 orang yang digembongi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembong munafik di Madinah, ngembosin 300-an orang sehingga 300 orang itu mundur, enggak jadi bergabung dalam peperangan yang direncanakan dipimpin oleh Rasulullah. Justru mereka yang 300 orang ini ikut-ikutan melemahkan semangat para juang, para sahabat-sahabat yang beriman lainnya. Alhamdulillah tidak ada yang mau bergeming melebihi daripada jumlah 300 itu. Dan 300 inilah kaum munafikin yang dijamin dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukit Uhud yang berat pahalanya nanti 1 kintar. Sahabat bertanya, apa itu kintar ya Rasulullah? Pahala yang besar dan beratnya sebesar Jabal Uhud. Nah, itu yang Jabal Uhud. Sana semua. Sampai kemari. Sampai kemari. Nah, ini adalah Jabal Uhud seluruhnya. Ini kalau dihitung itu mungkin 30-40 kali lipat kapal Titanic. Ya, seberat itu pahalanya menyolatkan 1 kali jenazah. Dan itu ditawarkan 5 waktu di Masjid Nabawi dan Masjid Haram di Makkah. Masya Allah. Tidak ada kita dapatkan peluang seindah ini di Indonesia. Apalagi sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, setara dengan 1000 kali lipat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 1000 kali beratnya ini dikasih oleh Allah. Kadang-kadang habis sholat itu 2 kali malah dipanggil kita untuk sholat jenazah. Kalau di Masjidil Haram malah 100.000 kali lipat. Jadi rugi kalau saat ini kita mengutamakan sholat sunat lepas sholat wajib. Biarkanlah sholat jenazah dulu, baru sholat rawatib kita. InsyaAllah ya. Yang pertama. Kemudian yang disebut oleh Rasulullah dengan dalam sejarah dengan para pemanah-pemanah Nabi, yaitu di atas Bukit Jabal Rumah. Ini orang naik ke atas itu. Di situlah 70 para pemanah andalan Rasulullah ditugaskan Rasul di atas. Apa kata Rasul? Kamu jangan turun. Apapun yang kamu kalian saksikan, kalian tetap di atas. Tapi ketika musuh sudah terobrak-abrik, mereka sudah mulai lari tunggang-langgang. Nah, waktu itu belum lagi turun ayat tentang pembagian rampasan perang. Harga pedang, harga panah, harga tombak, harga perisai itu mahal. Sementara musuh-musuh yang lari menganggap itu berat. Jadi mereka harus lepaskan dan mereka lari. Nah, orang-orang, para nabi dan para sahabat yang ada di bawah, sambil mengejar musuh, mereka mengutin semua yang ditinggalkan itu. Apa kata para pemanah di atas? Bahaya ini. Kalau kita tidak turun, maka kita tidak dapat apa-apa. Mereka nggak tahu ya, kalau nanti akan ada pembagian menurut Al-Quran, di mana akan dibagi rata. Ada pembagiannya menurut konsep Al-Quran. Karena mereka sudah terhipnotis oleh rampasan harta perang yang banyak, mereka lupa nasihat Nabi, jangan turun. Beberapa orang masih bertahan di bawah panglima perangnya yang ada di atas. Hei, kalian nggak ingatkah? Rasulullah berkata, jangan turun. Apapun yang kalian lihat. Apa kata mereka, kita udah menang. Ngapain juga kita bertahan di sini? Nanti kita nggak dapat apa-apa. Mereka pun mayoritasnya turun. Khalid bin Walid ketika itu masih kafir. Dan dia jago perang, jagoan perang yang menguasai Jazirah Arabia. Apa kata Khalid? Yes banget nih dah. Ya. Orang-orang yang pemanah-pemanahnya Muhammad sudah pada turun. Maka dia susun strategi, dikumpulkannya para pemanah-pemanah yang hebat di atas kuda. Maka mereka pun muter. Dan mereka naik ke atas Bukit Jabal Uhud. Ya, untuk mengambil alih. Lah sampainya mereka ke atas, diobrak-abriknya sisa pemanah Nabi yang masih ada di atas. Lalu mereka yang memanah ke bawah. Disitulah syahidnya 70 orang sahabat-sahabatnya terbaik Nabi. Termasuk Sayyidina Hamzah. Termasuk Sayyidina Hamzah. Nabi Muhammad terperosok masuk ke sebuah lubang. Lalu menyebarlah isu Nabi pun ikut meninggal. Sebagian besar sahabat banyak yang putus asa. Mereka berkata, untuk apa lagi kita perang, Nabi Muhammad sudah kalah. Sudah tidak ada. Muncul balik Nabi dari lubang itu dan menampakkan dirinya dengan kelebatan-kelebatan pedang yang luar biasa. Orang-orang mulai berteriak, Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup. Semangat mereka pun kembali membara. Hari sudah hampir tenggelam. Ya. Orang-orang kafir menyangka mereka sudah menang. Lalu mereka pergi. Kata Nabi kepada para sahabatnya, jangan ada istirahat, jangan ada yang sholat. Kita kejar musuh, kata Nabi. Kejar mereka dengan sisa tenaga yang ada. Dengan dalam keadaan luka-luka parah, dalam keadaan bergelimang dengan peluh dan keringat dan darah, mereka pun mengejar dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kafir Quraisy dan dengan seluruh koalisinya menyangka bahwa ada bala bantuan baru datang, padahal masih Nabi Muhammad. Dan mereka anggap, oh, ini enggak akan menang kita ini. Enggak akan sanggup kita melawannya lagi. Lari, kata mereka. Nah, Nabi mengejar dengan semangat yang tersisa, dengan tenaga yang tersisa, mereka kejar. Secara psikologis, Islam sebenarnya telah dimenangkan oleh Allah walaupun banyak syahid. Ya, mereka lari sejauh-jauhnya. Hampir tenggelam matahari, barulah mereka diajak sholat asar oleh Rasulullah SAW dan kembali ke Uhud. Nah, barulah dikumpul para syuhada Uhud yang jumlahnya 70 orang. Dan dikuburkan mereka. Di satu lubang ada 4 orang, satu lubang ada 5 orang. Ya. Kemudian setelah suasana kembali tenang di Madinah, kemudian sahabat-sahabat sudah hilang capeknya, yang luka-luka sudah kembali pulih. Beberapa hari mereka kembali ke Uhud, digali lagi semua kuburan tadi untuk ditanamkan satu orang di satu lubang kubur. Dan semua yang digali itu, Bapak Ibu, padahal jumlah harinya sudah cukup panjang, ditemukan utuh seluruhnya. Darah masih mengalir dan mereka wangi seluruhnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, 150-200 tahun yang lalu dari sekarang, Madinah ini pernah banjir besar sehingga tergeruslah semua tanah-tanah yang ada. Banyak para syuhada Uhud yang nampak utuh badannya dan masih dalam keadaan normal, utuh. Darah-darah mereka masih keluar dan itu wangi semuanya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang pertama. Jadi amalan kita di sini bukan di atas bukit itu ya. Kita nggak perlu ke atas, nggak ada gunanya. Ke atas Jabal Rumah ini nggak perlu. Orang-orang foto di atas, kita di bawah aja cukup lah. Ya, justru kita bisa kasih lihat itu yang Jabal Uhud yang besar, yang kecil itu para pemanah Nabi. Amalan kita itu yang dilingkari oleh pagar, itulah dia makomnya para syuhada Uhud. Bau angin dari dalam tuh bau wangi, Bu. Bukan parfum yang mereka serak-serakkan, tetapi memang wanginya para syuhada Uhud sampai keluar daripada tanah. Allahu Akbar. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ada satu hal lagi. Rasul mengatakan di akhir zaman ketika Dajjal keluar, Dajjal berusaha memaksa masuk Mekah, tapi tidak bisa. Dajjal marah, dia masuk Madinah juga tidak bisa. Dajjal tambah marah. Ketika itu Madinah memiliki 7 gerbang. Allahu Akbar, wahai bapak ibu. Saat zaman kita inilah Madinah sekarang memiliki 7 gerbang masuk. Di zaman kita. Tapi Dajjal tidak bisa, kata Rasulullah, masuk ke Madinah. Dajjal marah, lalu dia naik ke sebuah bukit. Bukit Qabisyah atau Bukit Garam. Dan di sana Dajjal sambil mengumpulkan tenaga dan kekuatannya pada bala tentaranya, Dajjal menunjuk ke dalam kota Madinah. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Istana putih si Ahmad itu maksudnya adalah istananya Nabi, masjid Nabi maksudnya. Itu adalah istana putihnya si Ahmad atau Muhammad. Sambil menunjuk di atas bukit itu. Dan di atas bukit itu Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit. Goncanglah kota Madinah. Demikian kekuatan dan kesaktian dimiliki oleh Dajjal. Goncang kota Madinah. Seluruh orang musyrik, orang munafik keluar dari kota Madinah dalam keadaan ketakutan. Kata mereka, hari ini tidak akan ada yang selamat kecuali yang bergabung dengan Dajjal. Maka mereka pun keluar dari kota Madinah. Kata Rasulullah, inilah hari bersihnya Madinah dari Dajjal. Bersih dari orang munafik, bersih dari orang musyrik. Bapak Ibu tahu tidak di mana bukit yang ditunjuk Nabi itu? Bukit yang ditunjuk Nabi sekarang sudah dibangun istana oleh kerajaan Arab Saudi di atasnya. Kalau menurut saya, istana ini dipersiapkan untuk menyambut sang tuan besar yang menaklukkan dunia itu, Dajjal yang terlaknat. Bukit itu adalah sana. Itu dia bukit. Ya, istana yang dibuat di atas sana. Maka di sanalah nanti Dajjal akan naik. Merinding kita ya. Dipersiapkan betul untuk menyambut sang tuan besar. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu harus tahu kerjaan Arab Saudi ini, seperti kata Raja Faisal di Washington, kami adalah dari keturunan Yahudi. Jadi mereka sering mengakui kami adalah dari keturunan Yahudi. Maka apapun yang kita saksikan adalah tanda-tanda akhir zaman. Menghijaunya gurun Sahara yang ada, menghijaunya bukit-bukit, coba lihat mulai menghijau tuh. Ini semua pertanda bahwa akhir zaman itu memang betul di depan mata kita, dan kitalah yang hidup di akhir zaman tersebut, wahai Bapak Ibu. Bukit-bukit itu hijau. Itu sudah mulai tumbuh rumput di atasnya. Masya Allah. Dan ini baru 3 bulan belakangan ini. Mari Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kita langsung berkunjung ke makam Syuhada Uhud. Amalan yang kita lakukan di sini adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur Syuhada Uhud. Bapak Ibu, tidak boleh menyangka mereka sudah meninggal. Allah mengharamkan. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu tidak boleh menyangka orang yang sudah terbunuh dalam peperangan di jalan Allah mereka mati, tapi mereka hidup dan mereka senantiasa masih menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup saat ini dan mereka sedang penuh dengan kenikmatan. Yuk kita ucapkan salam pada mereka, ikuti saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlat diyar. Ahlat diyar. Minal mu'minina. Minal mu'minina. Wal muslimin. Wal muslimin. Wa inna. Wa inna. Insyaallah. Insyaallah. La lahiqun. La lahiqun. As'alullah. As'alullah. Lana. Lana. Wa lakumul afiyah. Wa lakumul afiyah. Amin. Amin. Demikian kita ucapkan salam buat mereka. Dan insya Allah mereka telah diizinkan Allah mendengar salam kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan izin pula kepada mereka untuk menjawab salam kita. Mudah-mudahan Allah gabungkan kita dengan mereka nanti. Amin. Sesuai dengan isi doa itu, insya Allah kami memohon kepada Allah agar kami dengan anda sekalian Allah pertemukan nanti lagi. Amin. Nah, demikian amalan kita Bapak Ibu. Nggak ada doa-doa di sini. Nggak ada amalan yang lain kecuali hanya mengucapkan salawat. Silakan Bapak Ibu ingin lihat sebentar saja, boleh lihat datar semua kan? Enggak ada itu tanda ini makam Cianu, ini makam Cianu, enggak ada. Semuanya ditanam di dalam. Semuanya dikuburkan di dalam. Tidak pula ada keutamaan daripada tanah mereka atau batu-batu mereka atau rumput-rumput mereka, enggak ada keutamaan. Memang baunya wangi, sayang saja sudah dipagari dengan pagar kaca sehingga anginnya tidak selagi menembus kepada kita.